mami kau bilang kau kan selalu mencintaiku, tapi apa yang ku terima kau menduakan aku. Janji yang kau ucapkan kau kan selalu setia padaku, tapi apa yang kau lakukan kau meninggalkan aku. Kau merayu aku, kau mencuri hatiku. Bodohnya diriku mau saja denganmu. Perasaanmu, kau dustai tulus cintaku, kau nodai cinta suciku, kau buat aku hina. Ku tak bisa memaafkanmu, walau kau berlutut padaku, sampai kau menangis padaku, hati sudah membatu. Mencuri hatiku, bodohnya diriku mau saja denganmu. Sungguh tega perasaanmu, kau dustai tulus cintaku, kau nodai cinta suciku, kau buat aku hina. Walau kau berlutut padaku, sampai kau menangis padaku, hati sudah membatu. Sungguh tega perasaanmu, kau dustai tulus cintaku, kau nodai cinta suciku, kau buat aku hina. Bisa memaafkanmu, walau kau berlutut padaku, sampai kau menangis padaku, hati sudah mau.